Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kitab ingkang secara umum berusaha untuk membekali kita sedaya sepindah faham kaidah-kaidah beragami ingkang leres. Napa malih di tengah-tengah sangat santeripun fitnah-fitnah pemikiran ingkang asring datusaken tiyang bingung sesungguhnya bagaimana mesti kita berislam. Nah, pemali santeripun pemikiran ingkang macem-macem didukung dengan IT, dengan media-media ingkang sangat canggih, sangat gampang diakses, sehingga ibarat pun racun melebari pun kemana-mana. Sangat banyak orang yang kemudian mereka keracunan, sehingga di tengah-tengah banyaknya kerancuan cara berislam, berpikir tentang Islam, pelajaran tentang manhaj, pelajaran tentang bagaimana kita berislam dengan cara yang benar, niki termasuk kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak. Dan ampun minder seandainya dibilang rumangsa bener dewi, ojo rumangsa bener dewi. Memang kalimat ini sakit bener neng, yang dia maksudkan adalah kebatilan. Pengennya kita menampung semua pemikiran, rusak-rusaknya pemikiran, suruh menerima semuanya. Sehingga jangan punya keyakinan cara berislam yang benar sendiri. Yang harus kita betul-betul fahami, Bapak sekalian, kaidah berislam yang benar itu paten, paten. Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat niki paten. Kalau pemahaman itu menyelisih ini dan bahkan tidak mau seperti ini, niku jelas sesat. Dan kita tidak boleh terfitnah. Bagaimanapun pinternya pidato, bagaimanapun pinternya dia berdalil dengan segala macam gaya, onten tiang ingkang senengipun ay ceramah nangis terus, sehingga orang Masya Allah si fulan kok ceramah nangis, Masya Allah. Adam lihe nyebutkan ayat, nyebutkan segala macam. Engkang ketah kita mangertos iniku, ustad ini bener enggak cara berpikir Islamnya itu? Ini pertama nih, kunci tentang diriku ini, kunci. Jangan tertipu dengan pandainya pidato, pandainya menyebutkan ayat, pandainya atau dia disertai dengan tangisan. Yang pertama itu, orang itu benar enggak? Sebab nek tani kumatan benar, bisa kebaikannya itu enggak berguna sama sekali. Dibangun di atas pemikiran yang keliru. Tapi kalau orang itu benar, ibaratipun sak ngorok-ngorok ipun itu berpahala. Sak tidur-tidurnya itu berpahala. Tidurnya orang yang lurus, yang benar itu memiliki nilai tersendiri. Berbeda dengan ibadahnya orang yang sesat, menteok, kata Masya Allah, tapi pemikirannya gak benar. Khawarij niku nai ngendikan soal salatipun Masya Allah, sampai Nabi gambarkan sahabat aja akan merasa ibaratipun minder gak seberapa. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wasiyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap gak seberapa salat kalian dan puasa kalian dibandingkan dengan salat dan puasa mereka. Tapi mereka dikatakan Nabi kilabunar, anjing-anjing yang neraka. Kalau saya ketemu mereka akan saya habiskan qatla'at seperti Allah itu membinasakan kaum Ad. Dan itu berkaitan dengan dasar ditegakkannya amalan mereka di atas pemikiran yang benar atau di atas yaitu pemikiran yang salah. Sehingga dikatakan seorang salaf, iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana tapi dia di atas sunnah, sitik ning bener nek cara poso kita niku gampilipun ngoten. Sitik ning bener niku langkung saya ketimbang menteok Masya Allah penuh dengan kesungguhan kemeringat ning ini bid'ah. Iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Cara sekolah jawab niku nek ceret-ceret ning bener niku langkung bernilai ketimbang gedabiah berlembar-lembar salah kabeh. Dol ya tetap enggak ada nilainya. Niki cara beragama yang kang kita kito ini fahami. Sebab kita niku sering terfitnah atau tertipu tampilan, gaya ceramah, kemudian pinter, kemudian dan sebagainya. Ning mboten mikir wong niki bener napa mboten. Ustadz niki leres napa mboten. Kadang kendel banget ya ustadz, kendel banget ya. Mboten dinilai kendel niku. Saya setengah melihat, Masya Allah, Ustaz itu nangis-nangis, lembut hatinya. Buatan dinilai yang itunya. Menilai niku dari akarnya, ini benar enggak? Niki di zaman fitnah nanti niki penting. Ampun ngantos kemudian kita tergiur dengan ini berbagai macam penampilan. Dan itu ketat atas patokan trak ibaratipun dalam kita beragama enggak kambil kuya. Nomor kali kitab niki membekal kita akidah. Ini perkara mendasar dalam ajaran agama kita yang tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh rusak. Kerusakan dalam perkara akidah fatal, sebab kados dene oyot bosok utawi pondasi ceklek ambrek niku saged runtuh bangunan di atasnya. Niki perkara akidah. Yang perkara akidah ngeten niki di tengah-tengah atau di antara sebagian kaum muslimin justru mau dihilangkan. Pelajaran-pelajaran akidah itu mau dihilangkan. Menghilangkan pelajaran akidah sami kemawon misalkan ruh kali jasad. Nek kita Islam tanpa akidah niku kados dene batang, kantun batang. Enggak ada ruhnya. Sedangkan nilainya itu di ruhnya niku. Enggak ada nilainya nek kita berislam tanpa akidah. Dan ini yang ingin dicabut supaya kita tidak menganggap ada kebatilan. Benar. Semuanya benar dan enggak boleh disalahkan. Niki pelajaran yang ingin mencabut nyawa dari jasad sehingga orang tidak punya yaitu ciri khas, tidak punya sesuatu yang belum berharga pada agamanya atau pada yaitu pemikirannya. Sekalian kita melebut pembahasan masalah at-tawahid, ihdarut tawahid. Kalau ingin sampun kita mulai pembahasan mewaspadai tauhid, dan telah kita sampaikan apa itu definisi tauhid. Di antara definisi tauhid, kullu ma ubida min dunillah wa waradin, semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha, atau kullu ma tajawaza bil abdu hattahu min ma'budin au muta'in au matbu'in, semua yang menjadikan hamba itu melampaui batas, batasnya adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Batas hidup kita ini tauhid dan ittiba. Tauhid totalitas kita beribadah kepada Allah, ittiba satu-satunya jalan yang kita pakai hanyalah jalan Rasulullah SAW. Lancang satu-satunya jalan, buat renten dalan liyani pun. Barang siapa mendakwahkan ada jalan lain selain Islam, seperti kata Ibnu Mas'ud, maka dia setan. Mbok setan menungso, mbok setan jin, yang mendakwahkan jalan menuju Allah itu bercabang-cabang, jalannya banyak. Nabi ngendikaken jalan menuju Allah hanya satu, siratal mustaqim, hada sabilullah, satu garis. Lajeng dipunstani, hada sabilullah, ini jalan Allah Ta'ala. Sehingga ini batas kita beragama niku. Semua yang membuat hamba itu keluar dari tauhid, keluar dari ittiba, maka dia tauhid. Baik itu yang disembah, tokoh yang diikuti, pemimpin yang ditaati, kalau ini menyeret keluar dari akidah tauhid, keluar dari ittiba, maka dia tauhid. Sehingga tauhid niku saged serbanan, jenggoten, jubahan, beto, tasbih sak bluluk-bluluk, niku saged dados tauhid kalau dia menjadi sebab terseretnya orang keluar dari tauhid dan ittiba. Bisa bentuknya itu yang disembah atau ditaati atau diikuti, yang membuat hamba itu kemudian keluar dari tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, dan tauhid ini atau kufur kepada tauhid niku rukun tauhid. Rukun tauhid niku kedah kufur dengan tauhid. Famay yakfur bit tauhid, barang siapa yang dia kufur dengan tauhid, la ilaha, niki kufur dengan tauhid. Ketaonten pengingkaran, ketaonten pengingkaran. Kita enggak cukup mengatakan Islam agama yang benar. Harus Islam satu-satunya agama yang benar, dan selain Islam adalah batil. Niku keyakinan la ilaha illallah. Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Niku tuntutan la ilaha illallah, itu keyakinan Islam. Nek namung Islam agama yang benar, ada enggak yang benar selain Islam? Ya mungkin ono. Utawi ada keraguan atau bahkan ya ono. Tapi Islam agama yang benar, maka dia tidak memenuhi rukun la ilaha illallah. Dan ini membatalkan la ilaha illallah. Gusti Allah sesembahan, ning ana uga sesembahan liyane, niki membatalkan la ilaha illallah. Islam agama yang benar, ning juga ada yang benar yang lainnya, niki membatalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam satu-satunya, Allah satu-satunya, enggak ada duanya. Niki syahadat ingkang terkandung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga tauhid itu benar jumlahnya sangat buahnya, macam-macam, ning gembongi pun gangsal. Yang pertama syaitan, kimbongnya atau king masternya tauhid, ya syaitan. Karena syaitan yang memang dari awal sudah sumpah serapah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan segala cara, segala upaya bagaimana manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya niki nomor kali. Kalau ini tantos nomor satu nih. Nih. Sekarang berdua, monggo dibahas. Dibaca. Ada yang bawa bukunya? Yang mengubah hukum-hukum Allah. Seperti orang yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah yang mengingkari aturan-aturan yang dibuat orang-orang musyrik yang bertentangan dengan aturan Allah, yaitu Amlahum surakaku sarauzaun minat terbaik minat ini malam ya dalam ini lah. Apakah mereka mempunyai sembah-sembah selain Allah yang membuat aturan agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Aswara perusahaan. Okay. Nomor kali yang termasuk tauhid itu al-hatim, al-zalim, al-mughayyir li ahkamillah. Penguasa yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kawadhi'i dustur alladhi yukhaliful Islam. Seperti dia membuat perundang-undangan yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Contoh zina halal, pelacuran halal, lokalisasi halal, mendem halal, kemudian babi halal, kirik halal, membuat peraturan-peraturan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat Islam, maka dia termasuk tauhid. Hak untuk menentukan hukum sekalian itu adalah Allah. Allah itu al-hakim. Allah itu al-hakim, maknanya satu. Allah adalah itu al-hakim. Allah zat yang pemesang pembuat peraturan. Tidak boleh ada makhluk yang membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah Ta'ala. Kalau sampai ada makhluk yang buat peraturan bertentangan dengan aturan Allah, ya siap-siap nanti disikat malaikat. Ini digubah, dirantai malaikat, dilimparkan ke jahanam. Siap-siap aja. Yang kedua, Al-Hayyin Allah Al-Hakim Dzul Hikmah Al-Balighah. Allah pemilik hikmah yang sempurna. Semua hukum-hukum Allah adalah hukum yang paling hikmah. Tidak ada yang zalim. Barang siapa mengatakan hukum Allah zalim, maka dia kafir dan dia itu merasa lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim dan Allah Dzul Hikmah Al-Balighah. Orang yang mereka membuat peraturan yang bertentangan dengan Allah Taala, atau orang yang mereka mengikuti orang yang membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, niki namanya menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah, menjadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Makanya Allah menyebutkan tiang-tiang Yahudi dan Nasrani ketika mensikapi para ulama dan pendeta mereka yang jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian diikuti, maka Allah katakan orang yang mengikuti ini telah menjadikan ulama dan kiainya sebagai rob-rob, sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Karena jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu dengan legowo hati terbuka mengikuti kepada orang seperti itu, maka ini termasuk bentuk yaitu menyembah selain Allah. Sehingga nyembah niku mboten mesti namung sujud. Sujud bersungkur, sujud nyembah. Maka ketika Adi bin Hatim mendapatkan ayat yang dibacakan Nabi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, kata Ibn Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Bayangan Adi bin Hatim, dia dulu Nasrani, lajeng mlebet Islam. Dan bayangan dia boleh jadi nyembah mereka itu sujud. Sehingga Adi bin Hatim mengatakan, kami enggak pernah nyembah mereka. Kata Nabi, alaisu yuhilluna ma haramallah wa yuharrimuna ma ahalallah. Bukankah mereka mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan? Bala, begitu ya Rasulullah. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada para ulama dan pendeta mereka. Sami kali tiang Islam. Nek onten tiang Islam ingkang ngoten niku, ulamanya, kiainya, ustadznya jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian dengan legowo mengikutinya, entah perorangan, entah organisasi, maka dia telah menuhankan mereka, menjadikan sebagai rob sesembahan. Sebagaimana ayat yang kan dipun bahas Kanjeng Nabi dan dijelaskan kepada ini Adi bin Hatim. Karena yang asalnya Al-Hakim Allah Ta'ala, hanya Allah yang berhak membuat ini aturan-aturan. Sehingga orang yang mereka membuat aturan yang menyelisih apa yang Allah telah syariatkan, Allah katakan, amlahum syuraka syara'u lahum minaddin malam ya'dan billah. Apa mereka itu punya sekutu-sekutu? Apa mereka itu punya sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, yang membuat aturan agama, membuat hukum-hukum sendiri yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Ini adalah penegasan Allah Ta'ala, menjadikan mereka yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan dia taati sepenuhnya dengan penuh legowo, maka ini sama dengan menyekutukan Allah, menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mukmin sekalian yang faham tentang Allah melalui nama dan sifatnya, diantaranya Allah Al-Hakim, maka tidak ada hukum Allah yang zalim. Hukum Allah semuanya adil mutlak, karena yang menurunkan hukum ini bukan profesor, bukan sekelompok orang yang berpikir lalu merumuskan sebuah hukum, bukan para filosof, tapi yang menurunkan hukum ini adalah Allah sang pencipta manusia, yang tahu persis tentang kondisi makhluknya, sampai nyungapunten, sampai polnya kemajuan yang akan mereka dapatkan kayak apa. Sekalian, ini yang menjadi harus menjadi keyakinan seorang muslim. Kalau yang mengatakan hukum Allah itu hukum barbar, hukum yang penuh dengan kezaliman, niku tiang kafir, niku pun wajar. Sebab jenenge tiang kafir, mboten percaya. Ning nek ingkang ngendikaken hukum Allah itu penuh kezaliman, bahkan kalau seandainya hukum Allah diterapkan, yang pertama kali terzalimi adalah para wanita, kalau yang mengucapkan ini muslim, apakah dia sudah kerasukan iblis napa dereng, wala alam, atau malah iblis berguru sama dia? Sekalian, ini adalah ucapan kebatilan yang sebatil-batilnya, dan dia termasuk minat dajjalin kadzabin, termasuk bagian dari deretan dajjal-dajjal dan pendusta-pendusta. Dan alangkah sangat banyaknya di zaman kita orang yang semodel seperti ini, sehingga jadi ustaz, jadi kiai bukan mengangkat Islam, tapi malah nginjek-injek Islam. Islam dipendelep-pendelep makin, sehingga tidak muncul sebagai agama yang moncer, sehingga orang tertarik, malah pengennya itu dikubur sedalam-dalamnya. Niki termasuk diantara dajjalun kadzabun yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam deretan du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam, atau dengan ungkapan Nabi yang lainnya, min a'immatil dhalal, di antara a'immatil dhalal, di antara imam-imam penyesat, di antara imam-imam penyesat, sehingga hanya akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Barang siapa yang tidak memutuskan aturan yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Al-Ma'idah 4. Nomor 3 termasuk tauhid al-hakim bi ghairi ma arsalallah, hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah taala. Bagaimana penjelasannya? Idza taqada adama salahiyah ma angsalallah au ajasal hukmu bighairi au ajasal hukma bighairi, apabila berkeyakinan bahwa apa yang Allah turunkan itu tidak ada kebaikannya, hukum Allah itu enggak ada kebaikannya, hukum rusak, hukum yang hanya cocok di zaman unta, zaman badui, zaman kanjeng Nabi, kalau zaman sekarang tidak cocok lagi. Mas kalian, Islam Allah turunkan untuk keberkahan hidup manusia, sehingga manusia betul-betul berada dalam kebaikan dan puncak kebaikan, sehingga manusia benar-benar dia dalam posisi merdeka, yang betul-betul merdeka, yaitu hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada makhluk, kemudian mengatur hubungan sebaik-baiknya dengan para makhluk. Ini adalah yang Allah turunkan berkaitan dengan hukum Allah Ta'ala. Dan Islam Allah katakan sempurna, cocok di segala zaman dan waktu. Dan Islam memberikan yang terbaik kepada setiap penduduk di mana mereka berada. Begitu datang Islam, mereka hidup dengan Islam, akan menjadi kehidupan yang terbaik. Bagaimana membangun hubungan dengan Allah, bagaimana membangun hubungan dengan para manusia. Orang yang berkeyakinan bahwa hukum Allah enggak ada kebaikannya, atau ada hukum yang lebih baik pada hukum Allah Ta'ala, maka dia telah menjadi bagian daripada deretan para tauhid yang mengatakan tentang hukum Allah jelek, kejam, barbar, tidak adil. Ini yang dipromosikan orang-orang liberal dan semisalnya, sehingga sama sekali tidak menjadikan kalimat Allah tinggi, tapi direndahkan serendah-rendahnya, sehingga pengennya semuanya direvisi semuanya hukum-hukum Allah Ta'ala. Pas kalian, negara-negara yang tidak pakai hukum Islam bisa jadi maju, tapi maju dari sisi materi, adapun batinnya bobrok sebobrok-bobroknya ke arah kehidupan binatang. Negara barat negara maju, tapi moralnya moral binatang, sehingga perempuan-perempuan enggak tahu cara menutup aurat, sehingga kayak kerbau, kayak sapi, kayak kambing, laki perempuannya juga seperti itu, kadang udom bleteng, dia bahkan berkumpul di satu tempat, udom bleteng, ini adalah akhlak-akhlak binatang, yaitu yang ada pada kehidupan binatang. Memang bisa maju teknologi mereka, dunia mereka, tapi jiwa mereka bodoh sebodoh-bodohnya, rusak serusak-rusaknya, tidak mengenal yaitu siapa yang mesti disembah, sehingga hidup ukurannya hanya materi, maka jiwanya kering keruntang, menjadi orang-orang yang pelampiasan untuk bahagia itu dengan mendem, dengan free sex, dengan pergaulan yang gak karuan. Ini ketika hati orang kering, sehingga arah kehidupannya kehidupan yang merosot, ndrojok, andronjong, sehingga jatuh sejatuh-jatuhnya. Kita sayangnya tertipu melihat barat dari sisi glamornya dunia mereka, tidak melihat moralnya mereka, sehingga seringnya yang diambil itu gaya hidupnya, nudisnya, free sex-nya, segala macamnya, teknologinya yang tinggi diambil, sehingga sudah bodoh, kemudian akhlaknya rusak-rusakan, sehingga betul-betul tampilan-tampilan yang tidak menunjukkan orang yang memiliki peradaban yang layak dipuji. Islam memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memakmurkan dohir dan batin, bersih dohirnya juga bersih batinnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Kafirnya sakit kafir mengeluarkan dari Islam, sakit kufurnya itu kufur dalam bentuk maksiat. Yang jelas setiap perbuatan tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau disertai i'tiqad, enggak ada hukum Allah, hukum Allah enggak layak, hukum Allah enggak boleh, hukum Allah tidak pantas, maka ini kafirnya mengeluarkan dari Islam. Kalau dia berhukum, dia menampakkan kehidupan yang bertentangan dengan Islam, sehingga tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia tidak berkeyakinan seperti tadi, boleh jadi karena hawa nafsu, karena kepentingan, maka dia termasuk para pelaku dosa besar. Kufurnya belum mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga ayat ini bisa bermakna kufur yang mengeluarkan dari Islam, bisa bermakna kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Insya Allah sudah kita pernah sampaikan, bapak sekalian, ada amal-amal yang diistilahkan dengan kufur, tapi maksudnya belum mengeluarkan dari Islam. Sama dengan juga syirik dan nifak. Ada amal-amal yang dinamai dengan syirik dan nifak, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Contoh ini pun kata dan sudah kita sampaikan sebagiannya. Contoh, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Membunuh muslim kafir atau enggak, ikhwan? Kafir atau belum? Membunuh seorang muslim kafir atau belum? Kafir atau belum? Setiap pembunuh muslim dia langsung kafir atau gimana? Gimana? Membunuh orang muslim, antum mateni, mau mateni tonggo Islam, kafir kamu, gitu. Membunuh itu belum sampai tingkat kafir, kecuali kalau dia membunuh dan berkeyakinan tentang halalnya, yaitu jiwa seorang muslim tanpa ada alasan syar'i, bisa sampai kafir. Tapi kalau perbuatan membunuhnya adalah perbuatan dosa besar, tapi belum sampai pada tingkat kafir yang mengeluarkan dari Islam. Tapi Allah, Nabi menamai ini adalah kufur. Sehingga dikatakan ada perbuatan dikatakan kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Ada yang kufur, sudah mengeluarkan dari Islam. Itu berkaitan dengan i'tiqad yang ada di dalam hatinya. Bagaimana i'tiqadnya tersebut? Mas Isha, kita cukupkan sekian sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan masa akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.